utawa ngaji wonten omahe liwat radio dengan niatan ngaji. Sedaya niku Gusti Allah dawuh lek wis mari ngaji, kumu maghfuran lakum. Wis rampung ngajine. Dusoh lan kesalahanmu wis tak sepura. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Ati lan lakumu sing elek wis tak upayakno, tak ganti sing apik sing anyar. Umpama kon langsung mati pada saat itu tanpa ditanya langsung dipersilakan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sing ngaji sergep ngaji sergep jamaah sedane dipun paringi husnul khotimah. Kalau bisa kita dijadikan orang yang syahid fit dunia. Para hadirin, telah kita banyak dengarkan tentang keutamaan, keagungan, manfaat tiang sing purun tangi bengi. Baik manfaat itu dirasakan dalam kehidupan terhadap piyambe selirane piyambe, terhadap keluarga, lingkungan di dunia maupun wonten tenggene akhirat. Setelah kita banyak nikuau dan cerita-cerita yang banyak, muga-muga kula kali sampean tertarik, bisa istiqomah, mboten rok-rok asem. Yang seperti diceritakan kemarin, wonten tiang sing mari ngaji, dikei kuat, mari ngono, sembayang bengi sergep. Siji dino, piambe ini ku males aras-arasen. Ya. Aras-arasen turuis. Sembayang kit yamono sampai yamini jaluk nang Gusti Allah, jaluk awakku dewi gak hasil, bujun duwe hajat gak hasil, anak gak hasil, delok janji ni ngaji cenai gak sembayang-sembayangan wis. Karena Allah sudah sayang dengan beliau, maka diberi ngibine kepetuk widodari sing wayu-wayu, dibelahan widodari sing ayu niku wau terdapat widodari sing keliru, raine elek, mblenek, lambene merongos dumbleh wisan. Sinten niku guru? Yaiku olehmu putus asa. Kon lek tangi bengi, jangan putus asa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetap beribadah, tetap mengharap kepada Allah sampai kita mati. Wahaka lan ngriwayataken cerita, wahukia diceritakan an ba'dis salihin. Cerita ini dari sebagian orang-orang yang soleh. Lekne iki ngomong wong soleh kok dicurigai. Biasa kitab iku ngono, cekne dipercaya muni ceritane wong salihin. Orang yang menganggap orang yang soleh itu bukan soleh, yang cerita itu adalah pembohong, maka perlu diselidiki tentang atine bedidete wong sing ngelekno wong sing api. Annahu kola, sebagian orang yang soleh niki cerita, Ra'aitu ningali ingsun Sufyan As-Sauri. Ing Sufyan As-Sauri fin naumi dalam tidurnya. Ba'da mautihi sakwisi sedani Imam Sufyan As-Sauri. Bareng kepethuk rumang saku wong jenenge ngipi. Si urip Kang Sufyan Sauri niku wae. Tak takoni, kaifahu haluka ya Aba Said? Kados pundi keadaan sampean nalikane dipun pensiun saking donya oleh sampean nyambut damel tangi bengi wiritan kados ngeten. Fa'arodo'ani de'iku mangga jawab malak ngedo waqala laisa zada zamanul kuna cak lekwis ono kuburan ngini gak ono sapaan-sapaan ono pangkateku gak ono anu yai wis gak jambaloi wis anu ustad gak wis isin aku konceluk ngono iku. Karena apa? Di dalam alam arwah itu kita kumpul lek ne wong saleh, dikumpulno wong saleh-saleh, minder kula kali sampean. Ya Allah, ternyata saya demikian ini jauh ambek wong sing apik-apik niku. Alhamdulillah awak sik tergolong wong apik karena ibadah malamnya. Fakultu lahu takon mana kaifa haluka ya Sufyan cak Sufyan yopo urip sampean nalikane wis mari pensiun ono dunyo piambe ifa ansa'a yakul langsung spontan dia itu melakukan jawabannya nadartu ila rabbi iyanan faqalali hani'an ridai angka ya bena sa'idi bareng aku melbu kuburan seakan-akan saya itu ditemui oleh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iyanan dengan terang-terangan sing mapaki lho Gusti Allah. Dudu Kanjeng Nabi, Gusti Allah dhewe. Faqala li kemudian Allah berkata kepada aku, hani'an ridai. Sufyan, berbanggalah. Sukses, seneng-seneng kon. Krana aku seneng ambek kon, ridho ambek kon. Ono gawe nih aku ngekei urip nang gini kon ono dunya iku kon gawe golek ridoku ya bena Said anak Kiai Said sebab ridoku nang gini kon uripmu bien lakot kunta kawaman kon bien ono gini dunya penggaweamu berat tanggungamu akeh uripmu melarat tapi konsik pancet berusaha tangi bengi kapan Gusti kula niki sampean paringi keluar dari problematika kapan Gusti Allah mesem dok kon iku mang rajin berdoa bersolat mengadu deman aku idzal lailu qad daja ketika malam hari mulai gelap gulita olehmu kon iku mang sembayang lang donga nang aku bi ibrotin dengan beberapa kalimat ungkapan kata-kata omongan-omongan mustakin yang merindukan aku gak ngersula blas Gusti mandar kula panjenengan paringi kiat kuloh niki sergap jagat ibadah istiqomah. Berilah aku seperti kau memberikan orang-orang yang soleh. Ya. Nopo, Gusti Allah ngerti. Kalau toh kita posisinya disetir, ya ono ndhuwur. Lek posisine ono ban, ya ono nisor. Ya, semuanya penting. Waqal bin amidin. Tapi ucapanmu itu disertai dengan hati yang sungguh-sungguh. Gak sekedar lambene. Memang dek iku njaluk nang Gusti Allah tanpa putus asa. Muga-muga kula kali sampean dipun paringi kali Gusti Allah manah semangat ibadah seperti Allah memberikan hati dan semangat ibadahnya Sufyan As-Sauri, amin ya rabbal alamin. Kerana napa? Kelomanane Gusti Allah niku sangat luas dan diberikan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Asal DE betul-betul menyediakan tempat untuk pemberian Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, gak ngarep sopo-sopo kecuali Gusti Allah. Kadang-kadang kulo kali sampean jaluk nang gini Gusti Allah sampai tutup di kon putus asa. Terus tambeng. Begitu dia kaya putus asa, baru ditarik ambil Gusti Allah. Kalau toh dia itu memang orang yang soleh. Kaya contoh ini kau ya. Bareng tangi, bengi, jaluk. Gak ngerti dia ini disayang Gusti Allah. Bareng. Gak sembayangan is. Lek gak hasil. Akhirnya ketok ngipi. Iki lho. Dungamu wis diterima, durung dikekno. Lek kon tinggal kon oleh bojo welek, burik, ireng, merongos, domble. Iya. Meskipun dunyamu akeh, tapi lek bojomu domble gak kena diproses sisan. Iya. Ngono lho. Iya. Faduna kafakhtar ayya qasrin turidu. Wazurni fa inni angka ghaira ba'idi padunaka. Pak Sufyan. Wis sampean budalo. Fakhtar. Sampean pilih. Ayya qasrin. Bangunan gedung villa yang mana? Yang anda kehendaki. Masya Allah. Ya. Kira-kira sampean biyen urip ana donya sengsara mari ngono duwe mantu besanan ambek Jokowi sampean. Ji, sampean rene, sampean kepingin omah ndek ndi? Kono lho, Taman Dayu tak antekno, tak duwi. Wah, langsung purdan ana Taman Dayu jamaah masjid. Wah, dikekno bis, limang bis. Mulai oleh duit 100 kabeh ngoten ya. Lho, umpama. Kaya apa lek ana donya kon sumbar? Lho, lek wis ana akhirat kamu bisa sumbar wis. Iya. Donya iki jene perjuangan. Bukan untuk pamer. Iya. Polahe undangane akeh lumayan. Duduk lek kon undanganmu akeh rokok percuma. Tunggu dinungo nggih ya. Sing ngaji, sing ngrungokno, sampeyan ndongakno kabeh muga-muga sregep ibadah. Wazurni kon mele ana ngene gedhong diae ziarah nang ngene aku. Sowano nang ngene aku. Sambango nang aku. Dulino nang aku jari Gusti Allah. Fa inni angka ghaira baidin. Saya tidak jauh kepada kamu. Kon karep kate teko nang aku. Aku tak nang ngene Gusti Allah. Teko Gusti Allah nang ngene kon. Betapa mulianya kula kali panjenengan. Hal ini dapat kita capai tanpa pandang bulu. Duduk teko harus kiai. Tidak. Duduk kudu serpanan. Tidak. Tutupu dua soke endak kabeh yo iso. Ya. Yeah. Pulau kali sampean iso merubah nasib di akhirat. Kenapa kita sia-siakan? Kita ribut masalah dunia, mari ngono dunia iki kita tinggalkan. Nalongso ta nalongso. Rino wengi digoleki begitu oleh ditinggalno. Nalongso. Nemen nalongso ni. Ngono ya ngono tapi ojo ngono-ngono lho, nggih ya. Nyambut gawe ya nyambut gawe, ini sekedar ikhtiar untuk mencukupi kita agar kita tidak menggantungkan, mengharapkan kepada orang lain, tapi kita mengharapkan kepada Allah dan kita bisa memberi kepada orang lain. Nyambut gawe ya nyambut gawe, ojo sampai ngelalekno ibadah. Banyak jalan kita untuk menuju surga. Kados dipun riwayataken wonten setunggal hadis, man akafa nafsahu fi ma bainal maghribi wal isai fi masjidin, sapa sing iso ngendhek awake menahan diri bainal maghribi wal isya, waktu sholat maghrib sampai isya, mboten sampai digawe maksiat. Bu sing ono oma, pak sing ono oma, lek sampean kepingin mulya sugih mulya ono jene akhirat, sakniki wayahe tahan dirimu antara maghrib dengan isya. Patenono bis kupmu ono oma, ya, dimatikan sejenak. Bisolatin, dia itu berusaha mengisi dengan solat. Au qiraati Quranin, atau baca Quran. Au taklimi ilmin, atau mengaji. Ya apa? Kalau orang itu menghargai maghrib dengan isya tanpa maksiat diberi untuk zikir, kana haqqan 'alallahi, maka jajari Gusti Allah wajib bagiku, wajib bagiku untuk menghargai orang yang demikian ini, ayyubna lahu qasraini fil jannah, saya akan bangunkan, tak bangunno rong vila rong gedong ono gini suargo. Tukune gampang, maghrib sampai isya. Lek sampean kesusungin ini lho, ya Allah, kulo maghrib sampai isya niki, kulo nirakati keluarga kulo, mandar dang-dang sampean tulungi, biar saya tidak sampai putus asa. Dikei ambil Gusti Allah, sing penting sing ikhlas. Gusti Allah ngongkon aku nyambut gawe nang aku maghrib ambil isya. Nyambut gawe apa? Maca selawat dan maca Quran. Dengan sholat. Sholat apa? Sholatul awabin. Setelah itu baca Quran. Atau setelah itu kita ngaji. Kita akan dibangunkan dua gedung. Satu hari dua gedung. Kullu qasrin min huma mi'ata amin. Satu gedung luasnya itu kita kelilingi, melakui lho, melaku keliling nang ngene gedung situ niku wau, vila situ niku wau, setahun gak putus. Sampai coba melaku setahun tetuk ndi? Kaya ngono lho sugene. Kira-kira sampean tuku saged ta tuku? Saged ta mboten? Tuku gedong ni gua lo, tapi buatan donyo, repot. Akhirat nanti, selama-lamanya kita akan bahagia. Urip onok donyo sediluk, maringono mulyo sak terusi onok suargo. Ojo seneng onok donyo, mulai soro salawasi. Aduh soro. Ya, yeah. Wayuh rasulahu bainahuma ghirasan. Di sekeliling menuju rumah kita itu Allah menanam berbagai bunga dan tumbuh-tumbuhan. Lho Gusti Allah niku lho istara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. ngergani nang ambean kula kali sampean, ngergani nang duit kula kali sampean di surganya Allah Subhanahu wa taala. Boten enten sing ngergani kula kali sampean kecuali Allah. Kenapa kita minta di alma kita wong liya? Ya. Seandainya kula kali sampean mengerti. Seumpama yo, seumpama to. Kula kali sampean duwe seorang teman. Isu wis nelpon. Cak ya Bu Cak. Warasa. Alhamdulillah wis tangi dah. Wis. Wis sarapan dah. Durung. Ya wis baru tak ron aku. Ngomong. Mari ngono dijak nyambut gawe sembayang bareng. 24 jam dia memperhatikan kula kali sampean. Wong iso wogeh. Kira-kira sampean seneng ta mboten? Seneng ta mboten? Apakah orang yang demikian ini akan kita kecewakan? Enggak mungkin. Apakah orang yang memperhatikan seperti orang seperti ini sing koyo ngene gatine akan memberikan sesuatu yang tidak berharga dengan kita? Tidak mungkin. Kalau toh ia ini memberikan kepada orang lain, enggak mungkin orang lain itu diberi seperti saya. Ngene mboten? Orang yang demikian itu kita punyai. Sinten? Gusti Allah. Begitu kula kali sampean mari turu digugah, wis cukup tangi. Tangi yo. Tataplah hari esok dengan berbagai kebutuhanmu. Sembayang ngodisik. Gak sembayang-sembayangan. Aku jene anu, lari pagi. Gusti Allah tetap menyayang. Tetap menyayang. Memberikan kepada kita kepuasan. Kula kali sampean sik iri ya, aku njaluk iko, njaluk iko. Mereka itu saya beri bukan tak yang beri. Iya. Yeah. Koyok dunyo, jabatan, itu adalah pemberian Allah yang tidak berharga. Buktinya Fir'aun digai. Fir'aun itu digai jabatan. Seandainya jabatan itu perlu dan berharga, tidak akan diberikan Allah pada orang yang dibenci oleh Allah. Coba seandainya Fir'aun itu termulia, tidak akan diberikan kesempatan untuk sholat. Kula kali sampean sik dipikir sorot, dikei kenikmatan ngaji, dikei ngene. Itu tandanya Allah sayang. Ya. Para hadirin kula kali sampean bisa membangun dua gedung dengan apa? Mari maghrib sampai isya sampean isi. Ya, yeah. Sampai isi. Dengan apa? Sholat 4 rakaat. Sholat awabin jangan ditinggalkan. Karena apa? Sholat 4 rakaat itu miturut mayoritas ulama semuanya itu banyak mentafsiri. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwa mukila. Sesungguhnya nasyi'atal laili permulaan malam. Pundi maghrib sampai isya. Kenapa Allah waktu maghrib sampai isya? Iya, waktu itu ashaddu wat'an. Ashaddu niku sewanget, wat'an itu ngidek. Artinya apa? Sangat besar pengaruhnya untuk kehidupanmu. Lek kula kali sampean lene usaha lak mlaku ah. Iya. Ulaha. Nyambut gawe. Nyambut gawe mari maghrib ambek isya. Nang Gusti Allah iku wakeh batine. Wa aqwa mukila. Dan ucapanmu sangat kenceng didengarkan oleh Allah. Mergane jenenge mungsu kula kali sampean setan iki mari maghrib kula kali sampean dikei ngantuk. Iya. Yeah. Lek prim lek pindhoan lek nang ngaji ono sing bero-bero. Kadang-kadang sing ngaji ngene-kene ngaji mutenteng ngono. Saking nikmati ya. Yeah. Iya. Yeah. Gusti Allah lu ngomong ni ya. Kon lek nek kepingin usahamu sangat bermanfaat, bangun. Isi maghrib sampai isya. Lek kepingin omonganmu, dongamu kenceng. Didungono Gusti Allah, maghrib sampai isya. Jangan dibuat maksiat. Ya. 4 rakaat salat awabin paling sedikit. Lek iso ya 6 rakaat. Ngaji sempat-sempatno, eman. Dalam hadis yang lain banyak mentafsiri bahwasannya maghrib sampai isya Gusti Allah dawuh, tatajab sampai lek salat Jumat lho. Subuh Jumat. Ustaz Haji Husin lak ngomong ah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa itu? Innamal mu'minuna idza dzukiru biyal. Ngoten ah. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila lek kon kepingin jadi mukmin yang sejati, ingin menjadi orang merasakan nikmatnya Islam, isi maghrib sampai isya. Sangat. Ya. Mergane kula lak matur wae, lek antara maghrib saat ini untuk menggagalkan supaya kula kali sampean maghrib sampai isya iki lali dengan berbagai aktivitas sampai gak menggunakan ini nanti, setan niku mulai kate surup niku wis ganggu kula kali sampean. Jare Kanjeng Nabi lek wis kate surup, anak buah setan mulai bae sampai putune disebarno kabeh. Hadis niki. Ya. Mergane wong biyen gak kakean ngaji cuma praktek melbu ana kate surup kon kok digondol wewe gombel. Onten ta onten? Itu ajaran agama, hadis Bukhari Muslim. Dipegangi ambek wong biyen, ya tentrem uripe. Wong sak niki diwaca tok praktek yo enggak. Iya. Praktek nggih, Pak. Cekne ana oleh kita rasakan betul atau enggak. Maghrib sampai isya. Untuk antisipasi supaya kula kali sampean niki wau gak sampai kena wewe gombel, jarine Imam Ghazali lek nekate surup sampean maca petang surat. Lah lek iki umpama diwaca cak imam iku gelem ya, cak imam lah bagian nyetel innalillahi ya. Cak imam digenti ae apa? Digenti ambek bacaan yang ada pengaruh dengan setan-setan itu. Ya apa? Maca walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Itu. Maca niku. Iya. Kula maca mau enggak sampai 5 menit, 2 menit pari. Kula praktek punah. Mari maca wasyamsi waduha, terus maca walaili idza yaghsaha. Mari niku maca kul a'udzu birabbil falaq. Mari ngoten ditutukno sampai surup manjing maghrib kul a'udzu birabbin nas. Ping pira wal wasyamsi waduha sepisan, walaili sepisan, kul a'udzu birabbil falaq sepisan, santet cek mule dhewe, tuyul cek ne mule dhewe, lha ngoten nang ya. Iya. Ada. Mantun ngoten maca kul a'udzu birabbin nas. Sapa sing gelem maca kul a'udzu birabbin nas sampai surup ngoten niku, jarene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi rizki terus lancar kaya udan. Sampeyan percaya sampeyan lakoni gak ya wis percaya ambek sapa sampeyan ngene. Iya. Macam apa, Pak? wal syamsi wa duhaha, terus mojo wal laili idza yaghsa, mantun ngoter mojo kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas sampai manjing magrib. Sopo sing gelem ake dike iri ceki koyo udan. Niku hadis yang diriwayatkan kali Imam Nawawi saking Imam Ghazali. Nyatanya dilakoni yo ngono. Ya ngono yo ngono, tapi yo ojo ngono, nyambut gawe yo nyambut gawe, tapi ikhtiyorono ambek carane Gusti Allah. Akan menjelang surup kula kali sampean banyak istighfar min danio. Umpomo masjid niki diwacana ngono wal laili idza yaghsha, terus maca iku mari ngono kul a'udzu birabbil alaq kul a'udzu birabbinas, sing ana ngene samaane iki lho, sing ana jamaah ngene kabeh waras kabeh seger kabeh sugi kabeh la enak to. Nek cak imam ya namung sugi ngono lang ya kuatir ngene, cak imam nyetel kok lek sugi moro gak nyetel malian repot iki ya. Ngoten mawon, muga-muga ngaji niki dados ilmu sing manfaat lan barokah. Sing ngaji muga-muga dipun paringi kali Gusti Allah iman kados Gusti Allah maringi imani tiang-tiang yang soleh yang diridhoi Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla adqiya ulama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya rabbana tarafna annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulla hawba stir lana al-awrati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا fadlan wajuda manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nahba bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tatisubi أنا ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين.